Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, curahan perasaan dan humor. Balik maning ke ya, tesi karonyong kaki samiti ke si jan ceritane anak-anak bay ya. Lagi sih guys ceritanya tentang tukang parkir nang ngarep supermarket. Ini jenengane parkiran nang supermarket tulis anu akeh banget ya. Montore bola-bali teka, bola-bali lunga. Mudane nang kono, ayo ya. Ke tukang parkirnya menetapkan peraturan. Pokoknya siapa bahas ini tipna montor nang parkiran, kue montore ada dikunci setang. Masalah nggak dikunci setang, tukang parkirnya udah pindah-pindah kangelan. Tapi ternyata ana salah satu wong sing arep nitip nang montor kuwi mandan ngejelan. Mandan angel wong njajal tilike baju. Yo kanan kanan kanan kanan kanan kanan banting banting banting banting banting ya kiri kiri kiri kiri kiri ya maju maju maju maju ya ya ya ya ya ya kono bebak kono bebak aman aman kono aman. Wis kono bebak dijamin gue montore aman nang kene orang maning orang karong nang kene tenang bebak. Tukang parkir ya. Kayak montornya nyong aman nang kene ora? Aman bae aman tenang bae jangan khawatir. Benar. Benar. Temenan. Temenan. Oke bapaknya garingan ah becer becer. Luar butuh jam rolas mungkin tetep tak jaga bae nanyo pak. Aja khawatir nyong kayak tukang parkir profesional. Nyong kayak tukang parkir sing wis janan pengalamannya pirang-pirang. Dadi ora usah khawatir, ora usah maras nang kene montornya dijamin aman. Pira ge? Sewu bae. Celarang-larang. Ya sewu. Titip nyong ya. Aja khawatir nang lu. Wis tenang bae, aja khawatir. Lu kita ini helmnya tinggal bae, helmnya bap. Helmnya tinggal bae, helmnya aman, aman, usah khawatir. Waduh, iya nyok kelalen. Iya kelalen, kelalen, kelalen, kelalen. Masya Allah, untung. Nangku diingetaken yang jasa langgar orang yang kemarin supermarket gak bawa helm apuran. Dada nih, dasanya nyok anu ake pilake sih, ya. Makanya ya, wah iya nyok bae kelalen mau. Muntere untuk kunci stang kok. Kondisit tak. Kondisit ke prive. Aduh, kena kena peraturan pak. Tadi sih ngarep titip motor nang kene. Orang usah perlu dikunci setang. Kita masalahnya nang kene dijamin aman. Orang dikunci setang ke prive. Gua nggak rana maling, nggak rana garung. Kok pengen aku digapa? Kepak, nang kene tenang baik aman. Orang usah khawatir. Kita masalahnya gua nggak ada dikunci setang. Nggak rana bang arep jukut motor, utawa parkir nang motor kok dimindah-mindah angel nyong. Lah ya urusanmu ya, nyong ora urusan ora urusanmu ora dijukut ya. Nek kira-kira daerah parkiran nek wis kebek kon pindah kana kae. Kon parkir nang kana bae aja kabehan kon mlebu maring nggone kowe. Kok ngarep nang dhewek kowe sih? Ya pak ora kaya kue pak. Ki anu arep ngarep nang wengi maning ki malam Minggu. Ki kadang-kadang wong akeh banget sing nitip nang motor. Dadangar motor dikunci setang, engko nyung uli pindah-pindah angel. Ora urusan, ora urusan ora ada duit nyong. Aku kuwi menjaga jangan sampai montore nyong kuwi dicolong wong. Ada ngasih montore nyong digondol wong kuwi aja kurang ajar kowe. Apa nglembuni nyong kowe? Kepak nyong ora nglembuni bapak ke. Ki masalah sana peraturan, ki peraturannya tertulis kaya nang ngarepan ke motor jangan dikunci setang apa motor jangan dikunci setang ora pokoknya motornya kudu dikunci setang pak minggir ke pak aduh jan aja ngelangel dadi wong ya minggir kowe minggir kowe minggir kowe nyolat kunci setang motornya nyong pokoknya sih butuh ya motornya kudu dikunci setang nek orang kowe hilang kowe apa kegel tau jawab alah boro-boro kowe sih jenenge sandal becepit wis giceng loro-lorona nunggu kiwe kabeh maning kok pati bejar orang mungkin kok bisa ngelironi montornya nyong anyar kaya ya montornya nyong anyar minggir ngani minggir ya pak kok disit pak kok disit tak minggir pak hahaha sedulur kaya wongnya ternyata ngejel bae karpe montornya dikunci setang bae. Jajal kaya ngapa barang wis dikunci setang yo tiliki maning. Pak, kena kandani kue pak, kandani kena. Weh, aduh jah, kedomongi salon alon orang ngandel bepe ya. Weh, aku ngelaman ke tukang parkir kena kue ya. Weh, aku ngelaman ke sinyak kendaraan kena kue ya. Weh, siapa kue, genyong? Kau kenalkan, pensiunan marinir. Pensiunan marinir. Anu marinir kereta api jurusan ngendi kowe, Pak? Kowe masinis. Marinir ge, wong militer ge. Ada main-main karo nyong kowe. Tukang parkir tapi jeneng kemamplung buat parane jakin. Apa enak sep nanyong apa? Kok kowe kampung nanyong apa? Ge, Pak, nyong kudu nantang rika, Pak. Tapi dikasih nyalai aturan. Iki kan nyalai aturan ora mung siji. Ora mung siji kuwi priwe? Nyalai aturan sing di maning? Ge, Pak, siji ya nang kene ge peraturane wis genah ge ya. Sapa bae sing arep nitip nang motor nang kene aja dikunci stang, apa? Aja dikunci stang. Eh, kau anaknya sampah kau jenis ya? Kau anaknya sampah kau jenis ya? Kurang asal kau ya? Kau montor-montornya nyong. Kau nyong di tuku montor karo duit, karo lambimu ya. Dari nyongat kunci setang montornya nyong. Dari nyongat ngapa-ngapa kena montornya nyong. Kau karo-karo penyong. Kau montor-montornya nyong. Artak rusak, artak dedel duel, artak gembesi, artak balangna, artak molak mari kurang gerak. Kau karo penyong. Tukang parkir pasti nandiri kayak koe gue. Kayak koe gue ya. Tambangnya toksik sangar. Pak, aja nyala-nyalana tukang parkir rika, aja nyala-nyalana batin-batinnya nyong rika, aja ndawak-ndawakna masalah rika, aja ndawak-ndawakna kasus rika. Kamu ndawak-ndawakna kasus kepriwe lah, kok kan pribadi sih? Hah? Kayak motor-motornya nyong, kekunci setang gue, hah, kenyong. Kayak Pak Nur sewu, Pak, gue lambein aja nyangar, Pak, gue lambein aja bahor-bahor, kayak cangkemnya mandan mincum sedih, ya. Oke, anggir rika, pancin harap kunci setang motor rika, bodoh ngono. Ay pancen aturan-aturan sapa bae sing arep markir nang kene aja dikunci stang montore pancen aturan Kang Nyong. Nyong sing gawe. Dadi sapa bae sing langgar termasuk Rika, kowe ora bakal dihukum, tapi masalahe siki untuk kowe. Masalahnya apa maning? Lambemu kuwi ngomong dhewek, ya peraturan-peraturan kowe sing gawe, Mbok. Peraturan-peraturan kowe sing gawe, Mbok. Kowe sing masang nang ana tulisane, Mbok. Sapa bae sing langgar termasuk Nyong, ora dadi masalah, Mbok. Ya wis apa maning sik apa maning aja gawe masalah anyar maning kowe aja gawe masalah anyar maning kowe gawe masjid bae kowe ae musala Pak masalah-masalah kepripe ae musala ya wis iki pokoke gelem ora gelem ae montorenyo tak parkir tak kunci stang war menjaga yang ngono arep ora ya karep-karepmu Aja karepe Rika bae sing ngomong, aja karepe Rika bae sing nyangar, aja karepe Rika bae sing ndor-ndor, aja karepe Rika bae sing ngetok naobol. Nyong, dine kesempatan nyong pengin ngomong nyong. Sepisan maning, Pak. Anggar Rika arep kunci stang montor Rika. Kowe bodho-bodho wae karep-karepe Rika, nyong wis memperingatkan. Nyong wis gawe peraturan perkara Rika dilanggar ngono. Tapi siki masalahe ya Pak mantan marinir, kowe mesti sing dikunci stang nang Rika. Lah du motor Rika, kowe motor sebelah Rika. Kowe ndomae ati duwe motor. Kowe kok kurang ajar Pak dadi wong yakin. Orang hormati banyu Rika mateni nyong apa? Kan motore wong liya, mulane maling-maling. Anggur arep tuku motor aja sing kembaran. Maling-maling arep tuku motor kowe aja sing warnane padha dadi ora salah. Dadi sing tak kunci stang nang nyom iku tuh montore nyong ya. Sebelah montore nyong ya. Ora kasus gara-gara montore kembar kayak kita bisa salah kunci stang dan curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.